السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وأنزل فيه القرآن والصلاة والسلام على من أوحي القرآن سيدنا ومولانا محمد الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وأهل بيته وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن أما بعد yang saya hormati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspikam Kecamatan Kedompre, Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota, Bapak dan Ramin beserta seluruh anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, saya berangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang kami mulia, takmir masjid Al-Ikhlas yang kami pulang takdimi, para masyayikh, para sesepuh, para asatid, langkung-langkung, para kiai, sing kiai tenang, kok ada nganggo kiai tenang mungkin zaman akhir ini kata kiai sing ora patek tenang, contohnya yuk sing ngomong dhewe iki. Kiai niku saka tembung Jawa kuno. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure mawon. Nanging tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliae. Kiai tegese bisa ngayahi apa-apa, bisa sembarang kalir. Mulane nek cara kulonan mriku ditimbali mbah yai. Mbah niku mergo pinter nambah. Pinter nambahi niku kiai. Mesen ngene-ngene iki Bu, mboten kiai nanging Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayai. Maksudnya numpak sepeda motor, masa kok numpak tok bayo terus gerayai setir, gerayai rem, kopling, macam-macam. Artinya mboten kabeh kiai niku genah, ana sing ora pati genah. Nah Imam Ghazali mastani wonten ulama usu, ulama-ulama yang jahat, bahasa kedompringe yo kiai sing ora pati bener. Mboten kabeh bener. Kadang yo ana sing gayane tok, penampilane oleh. Corbane tampo 30 meter. Ora perlu dikalono bulu nanti dibetuke awal. Asbe kabeh iki sak kepel-kepel. Janji dulu kan mau tanggane berbeken. Itu suaranya tasbih buat saya kalau ngalai mercon lotak, lotak, lotak, lotak. Nah ini dia yang mantep Allah. Allah. Kaya yo. Menopo ana wong wedok ayu liwat wis pendirangan matane lulu. Apa yang ngendi? Wake ngono kuwi yo termasuk aku bareng. Pengenane kula aturne ten mriku kula wangsuli. Nilai nopo mawon, menilai segala sesuatu itu jangan hanya dari sisi luarnya saja. Jenengan nilai opo wae, nilai sopo wae, aja metu ndroboe tok. Pancen wonten dawuh Al-Zahir tadullu 'alal batil. Jopo iku biasane nyuduhno jerone. Lek jobone ngene jerone yo ngene, nek jobone ngono jerone yo. Biasae lek bungkus apik isine apik, lek bungkus elek isine elek biasane. Tapi mboten kabeh. Jopo kali jero padha niku mboten sedaya. Aja digebyah uyah padha asine. Ora kabeh sing asin niku uyah. Nyatane umbel kuwi asin kabeh. Ya samane ra ngandel jajal niku kuwi bilang. Ora asin. Aku tau nyoba yo asin tenan. Oh, moderator ekone dikurangi, Om. Kontrol monitor ekonya dikurangi. Ben gak bengong. Gedang sing rupane kuning niku durung karuan nek mantep. Panjenengan umume gedang sing mateng rupane kuning. Tapi gedang sing rupane kuning durung karuan nek mateng. Kadang-kadang mergo panasen mergo sunaren karbitan. Sing jobone alus durung mesti nek jurone alus. Kadang jobone mulus mulus tapi jurone ringeh-ringeh. Wonten kok lha niku kedondong. Jobone mulus jurone ringeh-ringeh. Mulane bapak-bapak mas-mas jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpesona dengan kehalusan seorang wanita. Kadang lagune halus, lenggak-lenggoknya halus, gerak-geriknya halus, bahasanya halus, tutur katanya halus. Berarti tidak mundi jogohe tapi jerone iso ngalang-alangi mak labir. Sebaliknya sing jogone kupasan ringeh-ringeh urung karuan nek jerone ringeh-ringeh kadang jogo ringeh-ringeh tapi jerone halus wonten niku nggih wonten contone napa yo pokoke nek bedokan iki langsung paham bae. Sing batuke mentok-mentok ireng durung karuan nek kakek sujud. Yo nek ketata cagak. Oke lah kalau memang mentok ireng mergo kakek sujud, Allah kula takjub. Anjir luar biasa. Tapi kan gak kabeh. Sing jubahan jenggote dawa-dawa iku mesti nek syekh. Syekh loro ora tidur. Belum bisa ngaji orang ibu yang mau mbak sama lihat ngelok uang anakku soleh apa enggak anak lanang ibu soleh apa enggak jangan hanya dari penampilan luarnya soleh bukan berarti kemana-mana pakaiannya santri gak dilepas-lepas baju takwa kopiah yang blus mau pingsan sarungnya klengsreh bawa nanda tasbih tasbih itu menol terus nanda tasbih bumbu kabeh Lambe ini gak laran-laran naik motor wiridan umi-umi Sulawesi masih mono modelnya lah gawainnya gondoli wedoan masuk ya soalnya udah oh cuma yang jobo itu bapak ibu sama yang dulu penampilannya dulur-dulur itu rumah saya sih mau jobo kayak kaya berandalan berandalan dulu kamu awalan gaya nih lu ngono kaya jumbo dulu jabane tok sawangane jabane ngono lah sampean gak ora oleh jerone tambah nemen. Ngene. Kalau panjenengan membaca sejarah Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika belum Islam, ketika belum iman, umbelinge ra karuan. Nek musuh agama ente-entean, di mana ada dakwah Islam diperangi, di mana ada kegiatan Islam dimusuhi. Tapi begitu Umar bin Khattab oleh hidayah Gusti Allah mlebu ten manae, belum ibaratnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aizzal Islam bi hadi umarain. Kula nek maca Arab ngene iki sampean paham ta mboten? Paham. Blas. Yo wis ora paham ora apa-apa. Tapi aku ben lega yo sampean mantuk-mantuk. Semacam ora paham untuk menghargai saya. Kula tuh mriki dalu-dalu mergo menghargai jenengan. Mula jenengan ya kedah menghargai kula. Tangannya berbuat, ya makanya kalau waktu anak mana sama saja gak paham, mantuk-mantuk menghargai itu melebihnya Islam Umar bin Khattab minggu bimbarga di doain Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma aizzal Islam bi hadi umarin. Ayo mantuk, mantuk bagaimana? Masya Allah ngomong gendeng gak sama ini akhirnya orang dihulung gak mantuk-mantuk. Beliau kemudian selalu berada di garis terdepan membela Islam, mempertaruhkan harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan li'anai kalimatillah alladhi hiya al-ulya. Iku Umar bin Khattab. Semana lagi Raden Syahid nalika isih dadi Brandal Lukajaya kaya apa mbetine. Tapi begitu ketemu Sunan Bonang oleh hidayah Allah mlebet dan penggalian belum Malik bin Bian berubah arah 180 derajat drastis, hilang sifatnya Brandal Lokajaya malah dadi Sunan Kali Jogo. Lah dulur-dulurku sing model ngono-ngono kae saiki sik ngono jowo remen. Lah wis oleh hidayah Allah blen sampean garuh kok iso dadi Sunan Jogo Kali. Maksudnya tukang pancing. Bukan kancang-kancang panitia yang saya banggakan sedaya jamaah rahimakumullah, bapak-bapak harus derek senggu bandeng-bandeng baik yang kuning maupun yang kiram, bapak dan ibu-ibu yang umayu-ayu baik yang kuru maupun yang lomong-lomong, yang mesem-mesem dan yang guyang-guyu, yang dari tadi memandang wajahku. Dan semuanya yang mencintai aku. Nenek sama orang cinta aku lempok bumi-bumi tekong rengnya. Lempok-lempok payah-payah kesel-kesel warken hari sholat taraweh payah istirahat lempok orang rengnya gak yuk karena cintamu padaku. Sorry ibu, kalau ibu gak cinta aku, kenapa? Di HP ibu ada ceramah aku ya. Aku lagi teko yang bisa kesendung kul dua ya. Ibu coba di HP kamu ada suara aku, padahal suara suami kamu gak ada di HP kamu. Kamu lebih cinta aku daripada suami kamu. Sorry. Kamu kan yang sepuk. Ini yang kamu lah kakak. Dulu-dulu remaja. Piantun-piantun kaneman kan gitu. Kejar dirangkul. Maka sekali waktu, maaf kalau saya pakai bahasanya anak muda. Bahkan sekali waktu mungkin saya pakai bahasa agak endel. Karena saya tahu orang berdengkring sini kan endel-endel. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang endel, saya pun harus tampil endel. Orang endel dia, gue kau bayar kayak endel. Ngomong tuh Jawa gak apa ngomong, ngomong bahasa Indonesia. Sambutan mati di camat bahasa Indonesia. Sorry. Bahasa Indonesia. tapi yo kemajuan kan harus begitu. Soalnya wong dombreng dhewe kan ngono to. Mung tak omong bahasa Indonesia gitu. Mung tak bujur bahasa Indonesia. Omae dombreng. Wong lanang arep ganti kelambi golek ora temok nek takon bojone. Mama, kelambiku yang batik mbok dekek di mana? Jare bojone, itu papa saya cendelkan di belakang. Mau tak pakai mama, tolong jubokkan. Hei, ya jubok sendiri apa-apa kita tak minta dijubokkan. Gini lah, tolong saya itu yang keengkep. Nyelong anaknya bapak ibu, ini semua. Kau kuno bapak ibu. Mama, kumpulin ini ya mama. Anaknya pergi sekolah, ini boleh ibu aneh orang-orang. Pergi pahan ini tak pernah. Mama kemana kok? Pak aneh gue yang itu, mama itu lagi memek arah tuh. Ya, sana ikut mama aja ya. Ikut mama sana, kan papa mau berangkat ngedol. Mainnya. Nah, belum jenengan perlu syukur wonten ngarsanipun Allah. Kangge syukur ingkang saestu-estu dengan syukur yang dalam, syukur yang sungguh-sungguh. Kanten kula jenengan esih dipun panggihaken kalih bulan agung, bulan mulya penuh barokah, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu kewajiban istimewa yakni ibadah puasa. Poso niku cara jowoe ngempet dari segala sesuatu yang membatalkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan beragama niku nggih kadang-kadang ngempet, kadang-kadang ngeden. Yo mek loro kuwi. Nglakoni agama iki perpaduan antara ngempet dan ngeden. Nek golek ganjaran kudu ngeden. Nek ngedohi dosa kudu ngempet. Tabel ini nek golek ganjaran carane kudu ngeden. Nek ngedohi dosa carane kudu ngempet. Salat ngeden, zakat ngeden, haji ngeden, jihad ngeden, sedekah ngeden. Golek ganjaran. Tapi nek menghindari dosa kudu ngempet. Nyolong ngempet. Rasan-rasan ngempet. Padu ngempet. Mendem ngempet. Kope buat atur jenengan jawab jenengan urip ini kira-kira akeh di ngempete karo ngedene akeh di ngempet karo ngedene yang delok-delok nek ngelakoni ibadah golek ganjaran kuwi ngeden lek ngedohi dosa kuwi. Ramadan ki wayahe ngempet. Sangga perbuatan yang membatalkan puasa secara syar'i maupun membatalkan puasa secara sufi artinya batalno ganjarane poso. Secara umum mencegah diri dari perbuatan dosa. Dan iku wonten dungane Bapak Ibu. Insyaallah nek jenengan kurang ngamalne donga niki selamat dari perbuatan dosa. Janji kudu nglakoni dosa, dungane diwaca insyaallah diparingi selamat gak sida dosa. Dungane sederhana monggo bareng-bareng dipiroke. Diamalke wong anggere kudu nglakoni dosa diwaca, kudu nglakoni dosa diwaca insyaallah selamat. Monggo saran dipiroke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tak empat. Jadi tiga itu semua kau bujang dulu. sama kok kudu nyolong ngwaca dongane Allahumma sido nyolong napa boten sido sama kok kudu ngrasani wong waca dongane Allahumma sido nyolong napa boten sama kok kudu tukaran perkara digegeri wong teng-teng begitu petok uangnya wis ngeteng wacan Allahumma sido tukaran gitu. Ibu kok butuhnya lantung bojo ngawas lho ketama-tama ngawas ketama-tama lompak-lompak begitu uangnya tetap geludak terus muring-muring wacan dungane Allahumma sido nyelakung gitu selamat cuma gue nyuruh turun gitu. Nelian ulang Ramadan bengi-bengi zaman kok turu dicegahi bojo aku dungane aja diwaca. Mesin lanang loro kare sarungan tok lho maka bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta. Ayo persiapane ibu bapak ada beberapa target yang harus kita raih selama Ramadan dimanfaatno sampeyan-sampeyan jangan sampai gagal ngendikane nyai sing ketua takmir karo mau sing wane ngono kiai wong kenal aku ki aneh merapatan ngono pengajian iki yang wis terkenal sak Indonesia menurut jenenge Umar Zahid. Wis sampe ning kae lho kenal aku jare nang mboten. Nang si tok-tok kuwi. Kabunan kabunan. Ayo dimaksimal. Iki nek cara tembange yasane para wali sing pas mulai menjelang Ramadan, Ramadan sampai rampunge Ramadan itu tembange hilir-hilir tinggalane para sepuh niku kudu diuri-uri aja sok nglalekke wong tuwa tak baleni aja sok nglalekke aja sok ninggalke aja sok ngremehke hati-hati tembang-tembang karya para sepuh lampung-lampung yasanipun para wali niku penuh nilai filosofi yang sangat tinggi. Sayang tembang semacam ilir-ilir padang rembulan jamuran gede-getok seluku-seluku batok jublek-jublek suweng niku saya kira gak pati laku gak pati payu kalah kalau wakaya wakaya wakaya seluku jagung ngelamun maknane nung sewu ayo diuncai lerilir lerilir tandure wos sorry lerilir lerilir tandure wos kan ijo tak sembuh cahangon cahangon peneno lunyu lunyu kanggo basuk dodo tiro dodo tiro kumitir bedaing dondo mono kanggo sebo mumpung jembar mumpung padam do surah o surah bewe hayu zaman poro wali mono kata-kata huri ini diwain karo pak lemu hayu boten nduri hayya huwallah asline ngono dadi hayu kok hure hure wis modifikasi do surah surah hayu maca saiki surah wonten filosofi ini coba diuncai lerilir lerilir ilir ini ku kipas inti kesamaan kipas fungsinya kanggo ngasilno bawa adem. Supaya kipas ilir iki sok ngasilno bawa adem, carane kudu obah, carane kudu polah. Mengisor mendhuwur ngiwonengen. Iki gambarane wong urip. Wong urip niku kudu polah, wong urip niku kudu obah. Ikhtiar usaha nyambut gawe. Gak bener ana wong lanang kok gak gelem nyambut gawe. Dungo wiritan nang masjid karo umat tas ben pon pon pon pon. Ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak. Tenang ana wong lanang kok gelem nang tekan omah tampan yo omong sing wedok. Kesare ke mana masjid kae. Ala mana masjid. Ora usah kadek mulo soko tas ben ora tak ini. Iki gambarane wong urip kaya kipas. Cepet mobat mabit wong urip niku kudu pola mobat moncat morak mosak ngalor netan riwa mondar nibo gulung kalan nyungsang wes sama kaya terusno kaya pengen. Jadi orang jombreng polain nanti kaya gabah di paribasan budal esok mulai bunyi, budal godanan mulai kepanasan. Sikil digawe sirah, sirah digawe nyunggi. Itu sikil yang akan naik. Pola nama lope kalau belum nang. Pergi pagi pulang petang koyang payingan kontang pantir pantat panas pinggang pegal perut kering kepala pusing ringas ringis gerak diri lorak lorok kendelak kendelik petak petik kendelak kendelak penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan kirang-kirang bisa kena pajak premi macam-macam pola wong urip ra karuan koyo kipas wong urip polae nanti koyo ilir. Ternyata sing digeleki mek loro, tujuane mek loro. Nomor 1, tandure wis sumilir kang ijo royo-royo. Niku mboten kok tak ijo royo-royo, tapi kang ijo royo-royo. Redaksi asline ngoten. Coba sampeyan ngerangen, tandure wis sumilir. Yo, mosok tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Salah, tandure wis sumilir kang ijo royo-royo. Tandur kang ijo royo-royo, mosok ana tandur tak ijo royo-royo. Lah sing budi nganggo tak, tak sendur kemanten. Nek tak kira ngantenane ngono. Sing bener tandure wis sumilir kang ijo royo-royo. Niku urusane weten. Kok urusane weten? Nggih, tandur wis sumilir kang ijo royo-royo, tandure api, alamat ape panen dadi, dadi gabah. Gabah dari beras, beras melebu tandure wis sumilir kang ijo royo-royo niku urusane weteng alias departemen perbadogan. Tak sengguh penganten anyar niku urusane ngisore weteng. Nganten anyar iki luwih pentingno urusane weteng napa urusan ngisore weteng. Ternyata Bapak Ibu uang polai kaya ilir niku yo nggelek loro kuwi anggure wis sumilir kang juru-juru urusane weteng tak sembuh pengantin anyar urusan ngisore weteng. Lah Ramadan yo aja mek ngurusi weteng karo ngisore weteng ae. Ganti mendhuwur dodo kalih sirah. Weteng mendhuwur sing diopeni. Makanya kalau sampean bulan Ramadan ini dikongkong dari cahangon, cahangon, bu cahangon gue burung, burung nih gue batur, batur gue babu, babu gue pembantu, pembantu gue ya somos, kok somos tuh? Jadi burung lah, apa tugasnya burung? Melayani ngeladeni kalau sama kon dari cahangon kon ngeladeni juragan kon ngeladeni majikan hidup ini jadikan pelayanan kepada Allah urip kalau sama ini ngeladeni Gusti Allah. Ada satu ungkapan tentang pelayanan yang sangat indah. Kulo critakake mung kulo tentang Fatir. Dikisahkan salah seorang istri yang paling dicintai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang raja yang sangat terkenal pada masanya. Itu adalah istri yang sederhana, deso, ora ayu, ireng bisa. Tapi paling dicintai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dibanding istri-istrinya yang lain yang cantik-cantiknya luar biasa. Pantes wong bojone raja ngomayu-ayu rata yang ngene iki. Wong-wong heran, lha iya Khalifah itu cek aneh. Wong di antara sekian istrinya yang cantik-cantik luar biasa, lho sing paling dicintai kok malah bojone sing desa sederhana, lan ireng pisan. Kita koni, wahai Sang Khalifah, Anda itu aneh. Apa nih sing aneh? Kenapa Anda lebih mencintai istri Anda yang desa sederhana, orang ireng pisan dibanding istri-istri yang lain? Sang Khalifah hanya tersenyum. Dia tidak menjawab, menawarkan sebuah demonstrasi. Entenan nanti yang ikut jawabannya apa mulu. Kemudian Sang Khalifah memanggil para istri-istrinya untuk menghadap. Bujuni toko kafe. Begitu istrinya menghadap, spontan Sang Khalifah membuka pintu gudang tempat penyimpanan harta kekayaan pribadi yang berisi uang, perhiasan, emas, kain sutra, macam-macam. Sang Khalifah pun memerintahkan para istrinya, wahai istri-istriku, silakan kalian semuanya masuk ke dalam gudang itu dan ambil barang yang ada di dalamnya semaumu, sebanyak-banyaknya yang bisa kalian kumpulkan. Bayangno Pak, wong wedok kadek ditawani bondo dunyo, tawani emas, tawani sutra, tawani duit, semangat apa semangat? Pol. Ngajen wong wedokku senengane. Bejal tari yang perawan dirabi calanan dong banten tapi melarat kalau lele tapi soge milah sendiri ganteng soge karena juga kaget wakeh kebujuan sengaja ngayu sengelanan menurut selidiki yang berdua sengelanan soge aku nekrok menurut aku ada ngerok terima gendut pengajuman kaya menopo terima diubani kalau bergantas model menopo lancar ngapun ten roto-roto ini bukan kabeh roto-roto wong wedok ini kalau dulu kan seneng pengapesane mbok gondong kaya tekon duwe apa tenang lho kula iso cerita soalnya nanti ngalami lan nate Pak Pak satru bojo. Aku mulai wis kiai ora tau bisa satru. Ya tau tae. Sedino itu ora digur ra wali itu. Ora ditakoki ra apa, nomahe kaya ancek-ancek riwa. Nek piye to Pak, petuk nombale sendiye. Petuk nang ruang tangan ya suwedo. Aku ya lo kena kok piye digaeno, tapi bandas ora omong. Kayaknya orang ini baru diludak baru diludak itu tinggal mirip ini jentik awasin merupu kamar baru merupu kamar bentuk mengkurap jadi ini harus mengkurap untuk rumah-rumahnya ini sepi tapi aku gue jurus gandil nerdu gue aku merupu tak muncul mirip usah-usah omong aku tadi kalau metu delok TV yang gak rokokan santai men gak suwe oleh 10 menit ini sempat ke kamar kelemar mau lugu dan jajari gula pijeti tapi ye duk kemangi ada jentik sedok sentian, pijet, sedot, sentian kena tekwa, pijet, tapi ye rata-rata dan sewu, dan sewu yuk buatan kabe, buatan kabe ya ono, kamu itu semua api ya ono tapi sebarang semantan ugi para istri sang khalifah tadi begitu diperintah berhamburan, berlarian, rebutan, bisik-bisian masuk ke dalam gudang, mengambil dan mengumpulkan barang-barang yang ada di dalamnya sebanyak-banyaknya yang bisa dikumpulkan seake-ake, kecuali sang istri kesayangan yang sederhana sing desa sing ngrapate ayu mau meneng gak obah liyane do gerutuk-gerutuk lebu gudang dene meneng gak melok-melok. Khalifah Harun al-Rasyid pun bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kenapa engkau tidak ikut masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya minimal untuk keperluanmu sendiri? Apa jawabannya? Wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang ku cintai, wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Luar biasa boten istri kados ngaten. Hebat boten istri kados ngaten. Kira-kira suamine bahagia napa boten? Kira-kira suamine rumangsa mulia napa boten? Top abis. Andai kan ada wanita yang seperti itu beneran, aku tambah sikokasi sik sawi. Tapi yang untuk mulo temen ana aja ngene iki. Bung, sekali wekdal jenengan enten garwane matur mboten. Tepat nyantai-nyantai nonton TV berdua. Jenengan nang matur, wahai suamiku. Aku tidak ingin apa-apa. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang ku cintai, wahai suamiku. Dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Insya Allah mau bojo sampean jawab prek. Lha iki saestu kok ngeten lho, ngeten. Bu. Bu. Ayo isine nang anake. Kelapa kok isine nang anak. Justru anak butuh contoh. Kalau ayah dan ibunya itu saling menyayangi, saling cinta, anak mikir betapa ibu sangat mencintai bapak, betapa bapak sangat mencintai ibu, anak akan jadi orang yang akhlaknya penuh kasih sayang. Kenapa anak ini mau coba kecoman aja wedok, kalau ini mencoba yang lana yang lana yang pengen wedok, bener pak ketek biasanya, kue wedok rata lima, rata lima sampai yang lana bedes lana itu perumun dari yole dan yang bapak ketek ibu bedes berarti aku munyok itu sebenarnya keluarga kebun binatang. Hubungan suami istri dalam rumah tangga itu mestinya semakin tua semakin mesra, semakin tua semakin cinta. Bila perlu nenek sama kakek tunjukkan di depan cucu betapa nenek sangat mencintai kakek, kakek pun sangat menyayangi nenek, cucu juga butuh contoh ngono. Maka biasanya muda tua kasih sayang itu semakin berkurang, cinta semakin berkurang. Agar usaha ibu bagaimana supaya bapak tetap tergetar melihat ibu, bapak juga begitu usaha supaya ibu tetap tergetar melihat bapak. Coba ibu, ibu pandangi bapak dalam-dalam, cari di mana sebenarnya manisnya bapak. Mesti ono nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Pandung bujumu. Yang paling enak itu yang wayah turu bucu wayah turu sama pandung diurut dan diurut mengisap enak perlu taruh di center wah tuh rasa sayang yang ngerti penjendingan. Ya Allah pak kapan bian anjaran-anjaran dari bucu ku ketok gagal misalnya kulit ku kok kemana kaya ulur dulu itu kalau sama bilangnya aku embok dia omongin tenang-tenang. Sekali waktu jadikan matur-matur ya diterus no. Wahai suamiku, aku tidak ingin apa-apa. Yang ku mau hanyalah melayani. Engkaulah yang ku cintai, wahai suamiku, dan kekuasaanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Nah perkara sampean belanjani manfaatnya apa sih? Iku tanggung jawabmu. Ya. Nek ku belanjani akeh ya tak masak enak. Dan nek ku belanjani titik ya coba. Arep-arep masak enak. Kayo ngono, Bu. Bukan jadi satu saya aja kuwatir, Pak. Daging sapi apa daging wedhus? Kare apa gule? Sambel kecap apa sambel tomat? Mung 1000. Lah nek 50.000 yo iwak panggangan. Sambel tomat dipecel sampai kemami, jangan asem kerupuk. Nek 20.000 yo pindah. 20.000 cuma daging bangkrut sampean. Yo pindah ben awake aja oleh dipangan bojomu kok ngelamuti. Nek 5.000 yo tukar wong ya kabeh. Yo nambah tok bojone putus sing nom. Insyaallah anak ora mencret. Enggak, maksud saya coba ungkapan itu kita pakai untuk Allah. Allah mesin alam Muhammad. Ya Allah, aku tidak menginginkan apa-apa ya Allah. Aku tidak menginginkan kemewahan dunia ya Allah. Yang ku mau hanyalah melayanimu ya Allah. Yang ku mau hanyalah mengabdi padamu ya Allah. Engkaulah yang paling ku cintai di atas segala-galanya ya Allah. Dan kepuasanmu atas pelayananku ya Allah, keridhoanmu atas pengabdianku ya Allah, itulah satu-satunya yang ku inginkan dalam hidupku. Apa kalau Gusti Allah ngekei rezeki awak dhewe akeh apa sithik, tanggung jawab sinten? Gusti Allah. Khalifah Harun al-Rasyid pun mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ini kalian saksikan sendiri, kalian tahu sendiri, kenapa aku lebih mencintai istriku yang sederhana ini dibanding istri-istri yang lain? Karena kecantikan batiniahnya. Memang wajahnya gak cantik, memang parasnya gak cantik, kulitnya gak terlalu mulus, tapi hatinya yang paling cantik. Bapak lihat busuk yang ngotot, Pak? Gombal. Kalau wedok busumu apik nantinya semakin tua udah morot modal. Kene kok mau ora patek kerasane. Ya Allah. Subhanallah. Cahamane digawon apa? Cahamane penekno. Blimbing kuwi. Menek niku munggah apa medul? Sampeyan rasa melok jawab sama rasa menek. Apa kene ya? Dikongkong menek, munggah uang murid itu kudu selalu munggah derajate mudah dhuwur, mudah dhuwur, mudah mulya, mudah mulya, mudah dhuwur, mudah dhuwur aja nanti melorot tambah tua, tambah menurun ibadahe tambah tua, tambah kendur sedapai aja nanti kudu munggah terus lese dikongkong menek kok blimbing blimbing itu filosofi rata-rata blimbing itu blimire limo gambarannya rumah Islam limo sempurna. Kapan orang bimbing kok bimbingnya kurang sama limo itu udah gak kurang jadi kerokoti jodoh lunyu-lunyu penek ada senajan lunyu penek no kepengen munggah kepengen dukur derajate masih lunyu apapun yang terjadi terus penek artinya ngelakon ibadah ini wabur gak masih nendeng ngaji ini aja gue pikir nendeng abut. Iki nek njenengan gak oleh undangane Gusti Allah, gak oleh panggilane Rasulullah, gak iso teko kene njenengan. Ambo omahe telek, omahe pek kare jangkar iki ora budal. Apa TV-ne, apa telone. Tapi nek pancen diundang Allah, dipanggil Rasulullah, ambo omahe wadon iso tekan kene. Abot salat dalu tahajud, mboten abot to mboten. Abot. Pengi-pengi yang kemarin kan melek, wudhu, terus jungkar-jungkir abot. Tapi pengen menek duwur masih lunyu yang dilakoni abot, kaya apa dilakoni kaya kula gaji ngeten iki kaya tisu sampai saiki anggitin yang enteng abot abot, kemarin belum dikai mana nanti mau Bukok, bukok yang masih kedal, kan bakal ngeposong. Mari terawih langsung ngaji pertama, jadi pulau pertama begini. Riko, pulau oper, memiliki sing kedua. Jurung mangan, rosok, mana pun beli gak imangan. Tengok, nopo ditawan imangan mau. Mangan mau pun beli ngai. Aku tekoi, lalu langsung diseret di gue. Ini lesu. Manggil gue dong, kalau kita tabung gitu ya abot ngomong lu tapi abot apa yang aku tak lakoni mergul aku pengen oleh aku. Yo pengen oleh ganjaran, pengen oleh kamonika. Mestinya juga ini yo penting. Cuma ada yang jauh lebih dari penting dari sekedar itu. Sama nusu sudah sebenarnya. Aku ngaji yang itu nomor korak duit. Benar. Untuk aku korak di salon ini, yo demam. Maknane wong cedhak karo Gusti Allah cukup pikir enteng. Abot ana tugas-tugas sing kudu diayahi. Bengi-bengi dikon melek tangi, wudu adem-adem terus tahajud wiridan. Abot enak-enak wong turu mlunter mabek ilor, terus ndelon bareng ngono ta. Kowe cedhak karo Kanjeng Nabi kuwi abot, dikon manut sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Cedhak karo kiai, mbok pikir enteng abot. Dikongkon ngaji, ngomotor kita, kon ngapal malvia, dikongkon khidmah ngeladeni kiai, kadang di lorno, kadang di sentak. Abot bu, sama cedak kalau bucu ya abot dikon metang, meteng menungin ya. Abot bu rambu. Dikongkon rambu. Dikongkon rambu, menung bahannya sembuh ibu. Nah ini sebagai ibu rumah tangga kan banyak tugas-tugas yang harus dijalankan ayai. Yang masak, yang korang-korang, yang terus macam-macam urusan rumah tangga. Menurutnya hari ini sama orang ikhlas, korot diri sampai. Kita kumbahan ngurung-ngurung sampai rambirang. Mecau ujungnya perut lambi ini lici. Lanang lambi kelipat kelimbruk no, tidak sampai umbah-umbah. Terus ini kelimpau, terus ini kelimpau. Nah gitu ini gue bu menunggu orang gawe ini lho bu tiwasan sampean gremeng cucu nyakrut kumbahan tak pirang-pirang yuk pancet sampean sekumbah-umbah apa yang sampean gremeng terus kumbahan lu diubah ngepite menurut terima yang ikhlas kita kumbahan melumbruk wakil sampean syukuri alhamdulillah ganjaran kok sampean nyampe penak sampean lebih ya kumbahan lu kalau orang ngarang situ ganjaran ini saya bu mesempat ya orang atau saya kok selalu jin ya orang yang mana tuh apa yang ngepeng no dua kosong sarung itu orang atau saya kok kayaknya ada yang ngopio ya ngakoni kanggo apa? Kanggo mbakso? Kanggo mbakso? Dodo biro tazkiyatun nufus mensucikan jiwa bulan Ramadan ini wayahe kula jenengan resik-resik mergo dodo tiro kumitir bedah ing pinggir di luar Ramadan kula jenengan iki bedah kabeh kakek dosa kakek kemaksiatan ayo Ramadan iki dodo mono jeluk matono sing bedah-bedah iki ben ketutupan dadi apik meneh dilatih satu bulan kongkon apik Dondomono Jumatono kanggo sebo menggosore lek wis wayahe kula sampean sebo sowan Nabi Antara wonten ngarsane ingkang Maha Kuwasa tegese kuwi kabeh kanggo samu sowan dhateng ngarsanipun Gusti mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane mumpung kula sampean sik dikei kesempatan urip kesempatan ibadah kuwi nek dimanfaatno bener oleh mbaso dodot resik oleh dondong-dondong sing bedah iso rapet wayahe sowan sebo kersane Allah engko hasilé do surah surah urip bahagia pikantuk kamulyan. Mulane ada beberapa target yang harus kita raih di bulan Ramadan. Nomor siji la'allakum tattaqun supaya kula sampean dadi wong sing takwa untuk meraih derajat takwa. Takwa itu derajat tertinggi. Maaf, takwa itu ada tiga. Satu, takwa sebagai potensi. Dua, takwa sebagai prosesi, dan yang ketiga takwa sebagai prestasi. Understand? Ya sopong jurung diterang nomor. Tapi masih agak paham ya enak ngomong yes. Ngapun. Kiai zaman sahmiti yuk, sini-sini kudu gunung bahasa-bahasa menunggui. Bahkan bahasa Inggris yuk kudu roto iso. Ladies and gentlemen, lebih semangat permen. You minded, you oh my minded. Tong dus talen, tong dus un talen. I'm seeing under two, tuling I bloom you. I'm seeing under two, aku missing under berwaktu. Tuling I bloom you, waktu yang gue, aku kecemplung banyak. Ya, terserah ngapunin. Kenapa saya kadang-kadang pakai bahasa seperti itu yang melecut semangat jenengan untuk berpikir cerdas. Ada takwa sebagai potensi, ada takwa sebagai prosesi, ada takwa sebagai prestasi. Nah, jadi ngapunin ya, ngomongi wong kapati cerdas ini aneh ya. Jadi ya. Nyek, nanti ini tanya. Kenapa kok tanya? Ya ben sampean gak koyok kula. Kula niki wis gedhen. Wis kadung rumangsa bodoh. Saiki wis dibutuhno ngomong akeh ngaji kula mboten namung ten Jawa. Kula niki alhamdulillah ngaji pun nasional, sak Indonesia pun rata, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, bahkan 2013 14 patah agenda kula ten luar negeri. Ten Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia. Alhamdulillah. Makanya saya ini kalau getun, getunnya apa? Lapa biar kok gak temenan ngaji. Lapa biar gak temenan sekolah ini. Hari getunnya, terus terang aja kalau mau nanti mangan bambu kuliah. Dengan bambu ayah Pak Bu. Titel gelar-gelar nonton itu Pak Kapol saya. Betul gak ada Bu. Bambu titel, gelas bambu. SS-an itu bambu ya. Kan aneh maksudnya gelarin S S2, S1, S10 dan S-SOS S-SOSIS di Hopo kalau itu gak ada, terserah. Tapi saya punya prinsip apa artinya titel sarjana, apa artinya gelar sarjana, tapi otak, hati, karakter, akhlak kadang-kadang kayak anak TK. Oke. Adalah lebih baik bisa saya TK tapi otak, hati, akhlak, karakter, sarjana. Kamu nanti ini alasannya mau singkat duit kita. Harus kadung. Dalilnya yuk ing kadungnya patah rosna. Harus kadung yuk kita rosna. Nah barang kata kadung iya gak yuk kita rosna. Ing kadungnya patah rosna. Lama harus kadung yuk kita rosna. Tapi pulau ini kok mau kejar film yuk. Tidak, terima kita. Bang, kenalan gue orang gede-gede gue tawanin jenengan kaki kuliah kaki apa tuh mau pengen titel gampang mesti mau beres kita angan-angan terus tak gawe apa kalau Gus Dur dengan gue titel apa gue sudah jadi presiden beliau punya gelar banyak tapi gelar kehormatan kita akan dulu sih gak punya gue jadi presiden Gus standar internasional mun akhirnya terus gaya gue titel S. Abdi Sarjana Alam Gaib S.A.G. Sarjana Angel Garwo Sarjana Angel Garian Dah, aku rapatnya melet kertas melet dia rapatnya pengen begitu terus keren anggurinnya sini mau tambahan kita loh kayak pulau misalnya Kiai Haji Anwar Jamil S.P.G. Sigur mulai di terus pokoknya segini kain mulai kita mawan tak telat ini sobat desa perusahaan kampung ngaji kalian kian-kian kalian penjeningan ini kita telateni nyatanya alhamdulillah yuk remes mulai nyolong berkat rasa awet terus kayak berkat untuk bisa dikali ini yuk mohon maaf kalian itu mohon maaf gak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Takwa sebagai potensi yang pertama, Halo. Tiap-tiap manusia itu mempunyai dua potensi dalam jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujuraha, potensi elek. Ada potensi taqwaha, potensi api, potensi taqwa. Kabeh manungsa duwe bibit loro, duwe potensi loro. Ono potensi elek, wonten potensi api. Di bulan Ramadan ini, jemaah sekalian, potensi api dimunculkan, potensi elek dihambat. Cobi, aman-aman. Rahmati Allah disokne potensi api muncul. Maafiroh pangapurane Allah digerojokne nang umat Muhammad jenggelam ibadah Ramadan. Ada fasilitas ikun minantar pembebasan dari neraka. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kabeh donga diijabah, ibadah ditikel-tikelno. Makanya aja kaget karena potensi api, potensi takwa dimunculkan awal-awal Ramadan, namine masjid, langgar musala, jamaah yang sing bludak. Wong sing gak tau saka masjid iso ngalang-alangi sing kulino jamaah. Durung ada misah itu sebutan di sini ikul kan masjid melaku jelet-jelet manggon ngarep dini dari sana sajadah itu gelap sajadah yang banyak orang tahu tiga metu nenek Ramadan itu sajadah tahunan Quran itu gak tahu diwoco yang malah diwoco. Memang potensi takwa dimunculkan, potensi jelek dihambat. Dosa di ngapura, nafsu dikekang, setan dibelenggu dan dipenjara, pintu neraka ditutup rapet. Setan besok putih, sakulan Ramadan setan ini gak bisa muda menungso, diberduk, dipenjara. Dari satu bulan penuh Ramadan, setan itu kena PHK masal. Prank dan nyambut gaya. Iya, makanya kawan-kawan orang gompre lanan, awan-awan, mau warung ngombe es juga, duduk-duduk mangan telat-telat terus rokokan. Yakin ngilang berbudi-budi setan ya kok kuwi raja nih setan. Makanya ngomong aku gak usah lebih kalau setan bro. Malah setan pergi kalau ngomongnya kapan pertuk setan langsung berbang siap komandan. Ramadan ini kan setan dibondo kayak sebuah kok. Makanya kurang itu sempat bayang no nunggu ulang Ramadan ini udah neo mantul dari setan di lundangnya kalau bisa mantul? Mantul! Kalau ada lumpur no, dosanya menungso suwalas-suwalan tipu-ipu, tipu-ipu, dikumpul no. Oleh wadah 11 bulan terkumpul itu dosa. Begitu datang bulan Ramadan, dosa yang dikumpulkan 11 bulan hangus, hancur, lebur di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Lainnya bergaya suwalas-suwalan nganggur ke depur. Coba kan gue gak mau pemahaman umpama penjaringan-penjaringan ini setan aku wongi umpama lah muspikai ya muspikai setan umpama kan umpama masa kok diwanek aku setannya taman wongi lho setan kalau wongi agak setannya kok pokoknya yang no, ngaruh ini wong yang tapi umpama barang umpama orang oleh manggelan. Sebagai setan, penjenengan ngumpul lo dosa kulo, semua sulan, memakai oleh ngumpul lo yo, akeh dosa nih. Angin pun harus dijelok ustaz, dijelok kiai, dijelok nanti dosa. Dapat doai. Kulo ini dosa kulo yang memakai. Ngeri ngaji ini oleh ganjaran naik lah. Oleh dosa. Iki nek cara aturan agama cara syariat, pemerintah itu kudu dikai tutup, kudu dikai tabir. Dan kia ini orang sok lirik sing ayu ayu. Ini dia aku oleh dosa agar kita sing ayu. Lirik. Ambilmu. Cuma insya Allah kalau di kota susu ya bisa susu ganjarannya. Ya sampean sebagai setan, kalau kono dosaku sulah-sulah, ansa kau muata. Warang ketekanan Ramadan kula ngapain ibadah bener. Dosa sing sampean kumpulno sulas-sulane di sepuro kabeh nganggur nyambut gawe sulas-sulane. Terus ngendi perasaan sampean sebagai setan? Mau muangkel. Ya sing ngomong mau muangkel berarti menjiwai tenanan dari sana. Bisa menjiwai ini. Sorry. Itu takwa sebagai potensi. Nah, yang kedua, takwa sebagai prosesi. Ibu bapak, jemaah rahimakumullah, potensi takwa yang ada itu jangan disia-siakan. Ayo dimanfaatno. Terutama ngapunten para takmir masjid, para kiai kang mulya, umat masyarakat jangan hanya diajak tentang puasa, sholat tarawih tak harus mawon. Tapi potensi yang muncul ini dimanfaatne. Ayo diisi ngaji. Dijak ngaji, mari subuh, ada kegiatan ngaji. Mari Jumatan, ada kegiatan ngaji. Mari tarawih, dikit ngaji. Sekalipun hanya setengah jam, mari baca. Dimanfaat nih, kumpul dong, kumpul. Harus diproses. Bertakwa bukan hanya sekedar cukup potensi saja, tanpa diproses. Tanpa diproses, takwa dalam arti ini. Nah, prosesnya kuwi, kok akhirnya menuju ke praktek. Prakteknya takwa gitu. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Apa wae sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah dilampahi, napa mawon sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah didurungi. Nek Gusti Allah kalih Rasulullah perintah lakoni, nek Gusti Allah kalih Rasulullah perintah tinggal. Iki kudu karo-karone kok nate kula aturke to, perintahne apik, larangan kuwi elek. Mula sing perintah apik dikongkong ngelakoni, larangan sing elek itu dikongkong ninggal. Nek wis apik, elek itu ditinggal. Ojo dicampur-campur. Engko nek apik dicampur elek, apike kawon, apike kalah. Meskipun kowe apik, nek dicampur kan menang elek. Wong apik karo elek nek dicampur apike kalah. Contoh, ana barang apik akeh, kolot anget sak omprek. Nek apik dicampuren karo elek lentung anget sak sendok. Mula sing ape kalah. Dadi telek rasa kolot to kolot rasa telek. Yo kolot rasa telek. Akhire dua, sing dua telek to nomor sak kolot-kolote. Sak kolot-kolote dua kabeh mergo kecampuran elek. Mosok ana wong wedok sing mentawa ngomong emang lho, wong telek sak sendok. Sare ngono lho bisa ae. Kuwi dipopo bapakmu. Ora ono. Nek wis apik dilakoni ayo elek di. Niku nglakoni takwa. Diproses. Nek prosesnya bener, yang ketiga nanti akan muncul takwa sebagai prestasi. Bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukan karena kekayaan harta bendanya, bukan karena gagah postur tubuhnya, bukan karena cantik parasnya, bukan karena apa-apa, tapi karena ketakwaannya. Innakumukum indallahi aqwam. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ini target pertama. Allah maksudnya Allah Muhammad. Oke, ibu orang jemaah rahimakumullah. Yang tanda nih wong takwa diantaranya tidak ragu-ragu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Saya ulang. Tandane wong takwa diantarane tidak ragu-ragu orang mamang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu tidak pernah ragu-ragu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Milo, memperingati nuzulul Quran kados dalu menika, yang penting bukan sekedar seremonial acaranya. Yang penting bukan untuk ceritane, nek ceritane wis dihafal kabeh dompet. Tapi yang penting adalah bagaimana kula panjenengan menuzulkan Al-Qur'an itu dalam jiwa kita. Yo nopo supaya Al-Qur'an itu betul-betul bisa nuzul dalam pribadi kita, sehingga kula panjenengan menjadi manusia-manusia yang berkepribadian Al-Qur'an, berkarakter Al-Qur'an, Al-Qur'an menjadi akhlak kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Ramadan bulan Al-Qur'an, ayo Al-Qur'an dikiyano, ditingkatno. Motoe ditambahin. Kalau di luar Ramadan Bapak Ibu biasanya sama sedina sungi mek dimole 5 juz. Nyesap itu kalau mungkin ini kober Ramadan butuh ditambah. Mas, yang nom-nom tolong pertanyaan gue dijawab. Tentu brand ini lihat bikin bingung lah Ramadan rame di bacaan Quran kalian suara ini mercon disangka rame di Quran kalau mercon ini apa untuk kok mau menengkok dari dosa. Ibu yang nama-nama bulan Ramadan ibu-ibu yang dipikirnya ibu bungi tanda ekjus kiro ibu bungi wanya untuk surat apa untuk lombok sore masa apa aku izin tak masuk departemen perbandokan ibu. Semangatkan kembali cinta Al-Quran. Saya ulang keterangan saya pengajian itu gini bulan baleni harus kita akui jujur bahwa kecintaan kita pada Al-Quran sekarang mulai luntur, mulai berkurang, tergerus, tergeser oleh budaya-budaya yang tanpa kita sadari itu menjauhkan kita dalam kehidupan keberagamaan. Tanom-nom yang menang gaya ini tok adalah maca Quran, kadang berkara iso tapi gawanya rabi mas kawinin Quran kalau nanti pak soalnya kan nikah memanten terus terang waktu itu kalau nanti berdogi enggak berdogi bio nanti maca ya sarung PHF jasa lelicin, kopi yang ambles, lombok inten, kanungan tasbih merimatnya celahan aku mikir, ini adalah potongannya santri pengpengan berlogi ya, kalau nanti kak keliru lah itu nikah depan-depan kalau tak ngerti ini maksudnya menjaga mas kawinnya nopo Al-Qur'an pak ya teman nanti aku langsung tayang mergo mas kawinnya Quran jelas santri pompona. Kula takoni kula supre, nang sono Mas. Jenengan sing mondoke ten pesantren kene. Lah niku lho, ora nate ngono sih. Kula sampeyan maca surah sampeyan itu. Aku lenger. Lah iya lho. Wong maca Quran ae ora goda, ora ento. Rabi kok gawe mas kawin. Mestine idealnya kalau mas kawin Quran itu suami mengajari istrinya baca Quran diajak bareng-bareng mempelajari dan memahami isi kandungannya namun maca ae ora iso tapi mas kawin Quran kurang lengar-lengar rupanya dia ini perasaan akhirnya takon apa enggak ya buatan angsam dia mas kawin Quran apa buatan saya tapi soleh sapi timbangan ini mas kawin sekat berlaku apa hamad? Ya kan? Halo ayo ayo semangatkan kembali kecintaan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu barokahnya luar biasa saking barokahnya mendengar bacaan Quran itu dapat pahala dan pahalanya sama dengan yang membaca. Wah mesti alamkan dengar bacaan Quran dapat pahala memegang mushaf Al-Quran dapat pahala bahkan mendelok menjegilin tulisannya Quran dan soleh ganda makanya saya sempur-sempur ini gak bisa mencoba Quran tidak usah sedih-sedih dengan oleh barokah Quran gampang dan wudhu juga Quran buka gelap tulisannya kalau itu ngolak balik buka gelap tulisannya balik seret gelap mana balik seret gelap mana balik seret gelap mana balik seret tapi kok pedok Quran apa nih jadi lo budi pekatan dulu pekatan coba lo tetap iya tak buka kita apalagi dibaca subhanallah baca Quran afdalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Paling utama-utamanya ibadah umatku kata Rasulullah adalah membaca Al-Qur'an. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Taman dalam di rumah masuk. Alif lam mim shad. Iku wis papat huruf e, alif lam mim shad. Wis oleh 40 kebagusan. Iku nek mau sing mboten gadah wudu. Lah nek dalam keadaan kandungan wudu, satu huruf dapat 50 kebaikan. Jenengan maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hurufe 19. Dan nek per huruf oleh 50. Berarti kebagusane 19 ping 50 sama dengan 19 ekor. Kesembuhan itu. 19 ekor. Hah? Masuk salah itu kan. Ya iya. Apalagi dibaca di dalam sholat di kulli harfin mi'atu hasanatin, setiap satu huruf 100 nilai kebaikan. Ini kalau saya langsung pesen lek sholat, terutama sholat-sholat sunnah ini mungkin mau saya ayat, mau saya surat, badannya fatih aku yang agak panjang, saya rodok-dok kersane barokah Quran ini kata mau cukup, lek sholat bar fatih kasih diwocok, kalkul ya kun na'udhu birabbin nas, kun na'udhu birabbil falaq, kun ya ayyuhal kafirun, kun duailin. Ini kamu ada yang surat-surat langganan niku. Iya, yang gendek itu langganan kena apa ini? Ini ilah, kalau wala asri. Ya apa wala asri pelanggan tetap. Sholat maghrib wala asri. Sholat isya wala asri. Sholat subuh wala asri, sholat dulu wala asri, sholat kasar wala asri, wala asri. Hasil di dino pas jamaah di masjid imamnya lungo, gak langsung imami kau bokso baru wong-wong dikongkong dari imam apa yang mau, kau yang ratau sholat maju ngimami, apa yang mau surat-surat langganan kok sangannya kaya dapal liane rekomendo surat berdua dan gaya maca watini kalau besok bulet tekan walase ya kalah kalau kulino kuwi kawitane gaya takbir nanti bengong-bengong Allahu akbar memang gaya pada kali enak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فخرج العمر كاكين قلنا يا العصري وسيم جهوز إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر أبو سكتم روكو يا مامي موري موري barang kejuruma penoleh karena murid-murid ngelapok gitu-gitu jadi memang dong gampang mata mati ini kok tekan warna asri ya balen nih balen nih balen nih sih nomor loro ojo sampe kerel ngisin mata sih rontok langganan kul kan rontok langganan tapi bila sih paling gowo kulia gaulet pisan baru malam doli gaya terus kakung pertama salah kan grogi

agak dan malah ditarik-tarik kadang-kadang kalau kepengen nusul ya apa, nanti ini gak usah nambah dan mahbib timbangannya di benci sama anaknya gak usah ada nanti di masjid nusulnya Tuhan tapi yang perlu nusul mana itu ya yang nah, isu mari malam menjelang mahbib kayak antara yang elek-elek aja mari mahbib, elek-elek aja subhanallah kadang-kadang kita gak sadar ibu pengen anak-anaknya ngaji sama betul nah sama yang mari mahbib yang ngaji ya tak isu aja lah tak isu aja bisa Yasin, bisa Yasin bisa Waqi'ah, bisa Waqi'ah bisa Tabarok, bisa Tabarok bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahman bisa Ibn Bu'aile, ya Ibn Bu'aile gaya wasilah dungo paling gampang paling gampang dungo mandi wasilah gak kurang paus ulu ya ulu di waktu mari maghrib bu gaya wasilah dungo Bismillahirrahmanirrahim ulu Allahu Akbar Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ben mantep ya iki koyo sondang kamulawin bersama dulu ya Allah Gusti kanthi barokah guru panjenengan dadosaken rumah tangga sakinah mawaddah rahmah ya Allah kanthi barokah guru mungkin anak-anak pula penjengan jatuh sakan solih-solihat ya Allah nanti barokai kulhu penjengan jatuh sakan umur pula panjang barokah ya Allah nanti barokai kulhu penjengan pari pula ibadah enggang istiqomah ya Allah nanti barokai kulhu penjengan jatuh sakan binyak pula husnul khotimah ya Allah nanti barokai mungkin-mungkin baca bapak ini yang sudah menjemput paling lancar ya Allah ganti barokah mungkin-mungkin bapak ini buatan wayong bener ya insya Allah kunjungi sama yang berbeda ini gampang aman kejogok bisa ya Allah harus dicaplok sudah belum ini selama kamu itu guru dong oh mampir dong murah dong om cangkok kok dia mantep sih yang main kena tapi berdua jaringan mau Quran nyetrum akhirnya buju zaman sadar langsung kesetrum sadar asyadullah lagi Allah Akbar londengnya melombang kena takdir bu bapaknya nyambut jamu terus jaringan indungan kersane barokah di Joko Gusti murah di batang sing lanang nyambut kain sing betok bagus ujungmu gampang ilang pantang kata nyambut gaya kebuai anek salam lo kue kok dek kamu berangkat kodoh dek assalamualaikum dan betok ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mari ngurus itu nonggo gedar terus pengulangan gampang ilang halo Quran itu luar biasa luar biasa makanya ayo diwaca disinaoni dipelajari dipahami diamalkan agar Quran sekali lagi nuzul dalam pribadi kita dah yang kedua pakai loro pesentai jamnya target Ramadan itu adalah untuk meraih fasilitas idhun minan nar terbebas dari siksa neraka karena kita semua ingin masuk surga betul? Ibu bapak pengen melebus surga betul? Kalau ingin masuk ke surga ada syaratnya apa itu? Harus keluar dari neraka syarat untuk bisa masuk ke surga harus keluar dari neraka. Kalau tidak keluar dari neraka, nggak mungkin bisa masuk ke surga. Karena memang syarat untuk bisa masuk ke itu harus sudah keluar dari. Syarat untuk masuk ke SMP harus sudah keluar dari SD. Syarat untuk masuk ke SMA harus sudah keluar dari sampean bisa masuk ke majelis taklim ini karena tadi sampean sudah keluar dari rumah. Kalau tidak keluar dari rumah, nggak mungkin bisa masuk ke majelis ini. Teman-teman rugi, supados saged masuk ke surga harus keluar dari neraka. Nah, sebab-sebab memang disiksa ning neraka iku mergo kakehan dosa. Kakehan dosa. Jawab jujur, kira-kira kula sampean urip ngantos samangke nek di total ganjarane kalih dosane karena bundi? Alhamdulillah, jujur-jujur. Uang itu nih antara ganjaran kalau dosane karena dosane, bikin tenang sehat panggungannya jelas tempuh di wani tenang tentu rokok wis kendel rebu rokok sanggup tenang rokok kuat tenang rokok gak kira sanggup non rokok gak kira kuat non rokok. Kalau sama gak mungkin sanggup non rokok, gak mungkin kuat non rokok. Padahal sama ini tak gelok potongan yang kamu tidur bodoh suaraku ya gak pantas. Dan ini suaraku gak kuat rasa sanggup non rokok gak kuat rasa sanggup non rokok gak pantas. Terus iya, ayo dota beruk, DPNDP, tak korup, marek-marek, ibadahnya di tingkat no. Singkatan dari makro, terutama di bulan Ramadan. Singkatan makro misti. Bar, ada empat kalimat. Sing loro disenengi Allah, sing loro disenengi menungso. Intine jaluk ngapura. Loro disenengi Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kalih astaghfirullah. Niku dua yang disukai Allah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, menyaksikan ora ana pangeran sing hak disembah lan ditaati kejaba Gusti. Astaghfirullah, nyuwun ngapura sedaya dosa dhateng ngarsanipun Gusti. Sing loro disenengi menungso. Nas alu karido kawal jannah wa na'udhu bika min sakhati kawana. Kula nyuwun datang panjenengan rido panjenengan lan swarga panjenengan. Kula nyuwun pareksa datang panjenengan saking bendu lan neraka panjenengan. Sing kata maos asyhadu an la ilaha illallah. Sareng asyhadu astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Dan itu kali ditambahi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Duh Gusti Allah zat kang maha pangapunten ingkang remen paring pangapunten kula nyuwun dipun paringi pangapunten. Ramadan dosa kula njenengan sedaya kedah dinapura Allah, mumpung pintu maghfirah pangapurane Allah dibuka selebar-lebarnya, pun sampai lepas Ramadan isek nyisakno dosa. Nanti kula aturke gambaran yang paling gampang dipahami sakurunge Ramadan kula sampean ki ular niku ya ular kuwi ular digoni jemberi gak ana wong seneng ular mangkono endi ae rusak mangkono godhong-godhonge rencem mangkono buah-buahe bosok mangkono untu-untune krowok tukang gawe rusuh menane ana wong kok gaweane nggih rusuh ana kampung nggih kesuh ana desa dijuluki diwadani diarani ngapunten Pak Lurah desa mriki ulere kakan apa mboten. Nah, kalau mangke didatang ya. Mulai ulur keket sampai ulur geni. Iku Ramadan kula sampean ulur, akeh dosane, akeh kedzalimane, akeh kemaksiatane. Mula mlebu Ramadan kula ora ngentuk, lha wis entuk ora kaget pola, ora kaget tingkah. Kowe cuma ora entuk bal-balan. Yo kale dilan-dilun tong dilor dikidul, la la illallah, la la illallah. Men yo entuk mulane poso gak lepadu, entuk mau padu. Kale tukaran entuk mau tukaran. kalian ngerasani itu malah ngerasani. Nanti kalau kayak jurus ini kata dia ngerasani tau mbak sama ntar yang bawa sebelah ini mbak anaknya bila-bila di kondilai lalangan paling bisa lecek setelah lalu dia bisa lecek kalau sakit omong nanti sama heh ngen dong beres bu bu awan-awan jenengan pas sari buju sama mepet mepet mepet meritis tangannya sempat heh untung nih lu disingga tau sempat tunggu lulusan awan-awan bayang entung halo lulus oleh entung hati-hati ono limang perkara sing batalno ganjarane poso secara syariat posone sah tapi ganjarane sing batal nanggur bali ganjaran rasani datundal adu-adu sumpah palsu ningali kelawan syahwat hati-hati pokoke entung Ramadan main entung sing temenan lek lulus entunge medal ke entung dari kuku lambang keindahan kuku manggone apik nondi wae ora rusak ta ono kuku kok rusak malah jadi hiasan keindahan manggone mulya nonggon-nggon sing apik sing resik taman tumon ora kuku sapa wis kuku kok belakangan panangane enak pilihan selira madu sari-sari ini kembang tumon ono kuku ngerokoti mergon bakso kuku kok selutak ayo ojo nganti kalah karo ulur cuma nanti kalah karo ulur ulur ya ulur kewan senelek gelem ngentung pedal ke ngentung musuh dari ibu nah kalau tangan menungso ngentung jauhan poso Ramadan poso bar ngentung kota pake dari gairangan yang ketiga targetnya nanti meraih momentum Lailatul Qadar khairun min al-tisyri malam keutamaan yang lebih utama daripada 1000 bulan 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan ini yang dimaksud ganjarannya itu betul bayarannya kira-kira dompet yang ditawarin ganjaran kali bayaran milih budi bayaran kali ganjaran milih budi ganjaran kali bayaran milih budi milih ganjaran ya tapi nanti sama misalnya ditangi duit kalau uang bayar satu tempo bayar nyaur uangnya gak bisa nyaur terus meronin sampe yang sekurangnya pak aku gak bisa nyaur sama yang kelasnya ya sama aku gak boleh ganjaran dan aku sama terima apa betul? Terima terima gak? Ini sama terima berarti sama aku ganjaran tenang terima bayaran ini mau bantu orang mau dober lebih rata gue gak boleh jadi ganjaran dan jalan tak boleh diri yang gue tetap sauri ini omong gue, nek gombre nabi pan ya tak ikhlas, no, dengan gue yang gue buka boleh ganjaran maksud gue? Ya kayak aku kapan-kapan tak utang lo ditimbali Pak Lurah harus dikei bayaran ono THR gratisan harus ditimbali Gusti Allah harus dikai ganjaran hayya 'alal falah marah masjid apa marah balai desa? Desa balai desa balai desa sih lagi nang masjid dulu aku berarti penting mau bayaran atau penting mau ganjaran? Ibu-ibu lek milih mantu kira-kira milih mantu sing pinter golek ganjaran apa mantu sing pinter golek bayaran? Ya sakarepmu. Suwan-suwan sak liyane Ramadan, kalau sampean iki luwih penting no bayaran timbang ganjaran. Ayo Ramadan iki diwale kok sak ulama. Yo tetep golek bayaran, tetep golek bayaran, tapi ganjarannya kudu langkung kata. Dipikir loh, masalah nah, setahun juga bisa tahu ya kalau ngantuk sudah lima dino kalau ngilangi kalau ngulung dino ya aku kebacut matematika ini salah ya bu untuk ngantuk sudah lima dino ngilangi kalau ngulung dino gak bisa kalau ngantuk kalau ngulung lima ini kan gue nyanyi-nyanyi dan si kalau ngulung dino kan gue beli gibah itu yang gue kabutan bacut ya bu ya kalau ngulung dino saya kabutan korting diskon dispensasi Ashrul Awakhir 10 dino terakhir mulai mau galung ayo cancut tali wanggo Rasulullah memasuki 10 hari Ramadan terakhir wasyudul hijjah mengincangkan ikat pinggang tegese sarungi ora tau mloro. Dikenceni. Prei urusan departemen kor. Kepinggiran iki. Yo permanaan. Prei. 10 hari terakhir untuk menghadang datangnya Lailatul. Betul Lailatul Qadar itu versinya Imam beda-beda. Riwayat yang paling sahih, paling kuat, kemungkinan terbesar ada pada 10 hari yang terakhir. Karena sekarang ini Lailatul Qadar itu pada malam 17 Ramadan tiap tahun Lailatul Qadar itu malam di kelas Ramadan kui. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Padahal turunnya Al-Qur'an pertama kali saat gemerlang nang lafzul mahfud itu malam 17 Ramadan. Berarti setiap tahun Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan. Ada imam lain yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 17, tiap tahun yang malam 17. Dalile Lailatul Qadar itu nek ditulis Arab hurufnya 9. Lailatul Qadar Al-Qadar 5, 4 tambah 5 9. Jumlah hurufnya 9. Dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sisi. Wama adraka ma lailatul qadr? Loro. Lailatul qadr khairum min alf syahr. 3. Disebutkan 3 kali dan tidak disebut lagi. Jumlah huruf songo disebut pentelu, songo pentelu sama dengan itu likur. Maka ada yang mengatakan Lailatul Qadar tiap tahun yang malam itu likur. Nek cara Imam Anwar Zahid pengen oleh Lailatul Qadar gampang, sederhana ya bro. Pripun tombol ikan beta mesti siji-sijinya masih nyantok bisa biar menyukuri no tombol ada. Tombol IKB mesti orang senyanto. Mulai malam pertama sampai terakhir anggapan wilayah Natul Qadar IKB mesti orang senyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.